Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fama'asyir al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada sore hari ini tanggal 25 Ramadan 1439 Hijriah atau bertepatan dengan 10 Juni 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kepada kita untuk bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca risalah karya dari Syekh Al-Bukhari hafizahullah wara'ah yang berjudul Atharu Tamassuki Bis-Sunnah Fi Awqatil Fitan, buah manis yang akan dirasakan bagi seorang yang bertamassuk, berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, terkhusus pada masa-masa atau zaman-zaman fitnah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, di antara keutamaan yang dimiliki oleh seorang yang berpuasa, apakah itu puasa wajib di bulan Ramadan ataukah puasa-puasa sunnah di selain bulan Ramadan, adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari wal Imam Muslim alaihi marahmatullah dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, walladhi nafsi biyadih, dalam lafaz al-Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah, walladhi nafsi Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwanya Muhammad alaihi salatu wassalam berada di genggamannya, yani Allah Subhanahu wa taala, demi Allahu jalla wa ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah, la khalufu famis saim, sesungguhnya bau mulut mereka yang berpuasa, atyabu indallahi min rihil misik, akan menjadi sesuatu yang berbau lebih wangi daripada wanginya misik kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sahih yang kita bisa ambil beberapa faedah dari penggalan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, karena terusan dari hadis ini adalah hadis yang telah kita ketahui bersama tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menukilkan ucapan Allahu azza wajalla, wa ana ajzi bih, kata Allahu azza wajalla, akulah yang akan membalas puasa hamba-hambaku tersebut, artinya pahala mereka, orang-orang yang bersabar untuk tidak makan, untuk tidak minum, untuk menahan hawa nafsunya di tengah hari bulan Ramadan ataukah di bulan lain pada puasa-puasa sunnah, maka di antara ganjarannya adalah bau mulutnya akan menjadi lebih wangi daripada minyak wangi misik kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan yang lainnya terdapat pada hadis ini pula, falyuraji'hu man syaa. Al-Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah menjelaskan di dalam karya beliau Al-Wabilus Saib halaman ke-27 dari jilid yang pertama, berkata beliau alaihi rahmatullah, syiarul mu'minina yaumal qiyamah, di antara tanda-tanda mereka orang yang beriman kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah, Karena pada yaumul qiyamah ini seluruh umat manusia akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla, bukan hanya umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Akan dikumpulkan di sana Bani Israel, akan dikumpulkan di sana kaum Thamud, akan dikumpulkan di sana kaum Ad, kaum Lut, semuanya dikumpulkan menjadi satu, hufatan uratan ghurla, tidak memakai alas kaki, tidak memakai pakaian sehelai pun, dan tidak dikhitan. Kondisi mereka yang berada di yaumul qiyamah. Maka di antara tanda orang-orang yang beriman khususnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka yang beriman kepada Nabi alaihi salatu wasallam, umat Rasulullah alaihi salatu wasallam, umat Muhammadiyah, memiliki keutamaan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, antumul akhirun, kalian adalah umat yang paling terakhir. Walakinnakumul awwalun, akan tapi kalian adalah orang-orang yang pertama, kelompok atau golongan yang pertama yang akan masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selainnya dari hadith-hadith Nabi alaihi salatu wasallam yang menunjukkan keutamaan umat ini, fadilah umat Muhammadiyah alaihi salatu wasallam. Maka kata Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah, syiarul mu'minina yawmal qiyamati bisawmihim. Di antara tanda kaum yang beriman kelak nanti di yaumul qiyamah adalah dengan puasa-puasa mereka. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ibadah puasa ini diwajibkan bukan hanya kepada umat Muhammadiyah, bukan hanya kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kepada umat yang sebelumnya pun diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebelum kita pun diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mukminin, umat Muhammadiyah secara khusus diberikan fadilah tersendiri, keutamaan tersendiri. Syiarul mu'minina yaumal qiyamati bisaumihim tiba khalufi afwahihim. Ketika nanti Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan mereka di yaumul qiyamah dengan bau mulut mereka yang mengeluarkan wewangian yang sangat indah, wewangian yang sangat harum, bahkan wanginya bau mulut mereka, yakni kaum mukminin, umat Rasul alaihi salatu wasallam, atyabu min rihil misik, karena puasa yang mereka lakukan lebih wangi dibandingkan minyak wangi misik. Keutamaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat ini. Kemudian kata beliau, apa tujuannya hal tersebut atau fadilah tadi, keutamaan tadi diberikan kepada umat Nabi alaihi salatu wasallam? Kata beliau, liyu'rafu min dhalikal jam'a, agar umat Nabi alaihi salatu wassalam bisa diketahui dari kumpulan manusia yang banyak tersebut. Semua umat akan berkumpul, bahkan jin akan berkumpul di padang mahsyar. Semuanya akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalikal jam'a ay jam'a min ummatin Nabi alaihi salatu wassalam, kumpulan umat Rasul alaihi salatu wassalam akan terlihat kekhususan yang mereka miliki. Di antaranya adalah bau mulut mereka lebih wangi daripada minyak wangi misik. Bidzalikal amal liyu'rafu min dzalikal jam' bidzalikal amal, dengan amalan puasa yang telah mereka kerjakan di dunia, yang artinya mereka mempraktekkan, merealisasikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan perintah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di akhirnya beliau mengucapkan dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ja'alan Allahu ta'ala minhum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua di antara golongan-golongan tersebut, yakni mereka yang diberikan wangi yang sangat harum yang keluar dari mulut-mulut mereka disebabkan puasa yang mereka kerjakan kelak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu dari buah manis yang pertama yang akan dirasakan oleh mereka, orang yang bertamassuk bisunnah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wathabatu fiha atau wathabatu alaiha, dan kokoh di atasnya, adalah mereka akan mendapatkan al-hidayah wassalamah minad dalali wazzayy. Dia akan mendapatkan petunjuk begitu pula akan mendapatkan keselamatan dari penyimpangan dan kesesatan yang sangat banyak terjadi. Ini jaminan pertama yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah kita sebutkan hadisnya, begitu pula ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan hal tersebut. Yang paling besar ketika mereka diselamatkan, yakni al-mutamassikun bis sunnah, mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah yang paling jahat, yaitu fitnah ad-dajjal al-masih yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Begitu pula beliau menukilkan ucapan para a'immatus salaf, di antaranya adalah al-imam Az-Zuhri alaihi rahmatullah, begitu pula al-imam Malik ibnu Anas, yang intinya mereka mengucapkan as-sunnah adalah keselamatan bagi seorang hamba ketika mereka akan menghadapi fitnah-fitnah yang banyak. Maka tempat kembalinya, tempat berlindungnya adalah dengan kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan makna dari berpegang teguh dengan sunnah, kokoh di atasnya, telah kita sebutkan dari ucapan Syekhina Al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah. Kita lanjutkan ikhwati fillah yar'akumullah pada poin yang berikutnya. Buah manis yang kedua yang akan dirasakan mereka yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, qala Syekhuna Al-Allamah Abdullah ibn Abdurrahim ibn Husain ibn Mahmud Al-Bukhari thumma Sa'di hafizahullah wa ra'ah, annal mutamassika bis sunnah bihaqqin, mereka yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran. Telah kita singgung pada pertemuan yang lalu bahwasanya mereka yang sekedar mengaku menisbahkan dirinya kepada salafiyah sangat banyak, menisbahkan dirinya kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sangat banyak. Akan tetapi yang menjadi poin utamanya adalah bihaq, apakah mereka benar-benar jujur pada pengakuan tersebut ataukah mereka berdusta di atasnya. Kalau mereka yang benar-benar jujur berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, akan mendapatkan buah yang manis, yaitu ma'sumun bi'idznillahi tahqiqan, mereka akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini buahnya, mereka akan mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala tahqiqan, dengan sebenar-benarnya ismah, dengan sebenar-benarnya hifad, penjagaan yang luar biasa yang akan datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Al-mutamassikuna bis-sunnah wa aminun minal wuku'i fil ikhtilafi wal furqati al-madhmumaini, dan mereka akan merasa aman karena rasa aman tersebut datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Merasa aman dari apa? Al-wuku'u fil ikhtilaf, mereka akan diamankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari terjatuh kepada al-ikhtilaf, perselisihan, wal-furqah, perpecahan, al-madmumain, yang mana dua perkara ini adalah dua perkara yang sangat dicela di dalam syariat Islam, Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka inti dari buah manis yang kedua yang akan dirasakan adalah ketika seorang terjaga dengan penjagaan yang sempurna dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia aman dari perpecahan dan perselisihan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian beliau berkata, hafidhahullah wa ra'ah, nususul wahyaini, nas-nas yang berasal dari dua wahyu, yaitu Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ta'muru bil ijtima'i wal i'tilafi wal ittifaq, semuanya menuju satu perintah, yaitu perintah untuk bersatu, perintah untuk bersama-sama berada di atas kebenaran, tidak terpecah belah, tidak banyak berselisih. Laftiraq walal mukhalafah wal mufaraqah, laftiraq wal mukhalafah wal mufaraqah, bukan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah berkelompok-kelompok, berpecah belah, masing-masing berbangga dengan kelompoknya. Yang demikian ini adalah larangan yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ta'ala akan kita jelaskan penjelasan dari beliau dalam menukilkan beberapa firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan terbebas dari perpecahan tersebut. dari fitnah yang menyebar. Dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'mur bil ijtima'i 'alal haqqi wa bil haqq. Mereka semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersatu, untuk berkumpul di atas al-haq dan dengan al-haq. Jadi mereka diperintah untuk bersatu di atas kebenaran dan dengan kebenaran, alal haq wa bil haq. Jadi bukan hanya berkumpul seperti kaidah yang ada di sisi mereka, kaum al-khawarij, ikhwan al-muslimin. Kalau bahasanya Syekh Muqbil alaihi rahmatullah, al-ikhwan al-muflisun, orang-orang yang merugi. Di antara kaidah yang mereka terapkan pada kelompok mereka adalah nata'awan fi mattafaqna wa na'tadzir ba'duna ba'dhan fi makhtalafna. Kita saling bekerja sama, kita saling bersatu, berkumpul, ayo. Fi mattafaqna, dari perkara-perkara yang kita sepakati bersama. Ayo kita berkumpul menjadi satu. Wa na'tadzir, dan kita memberikan uzur, lapang dada, legowo dari perselisihan khilaf yang terjadi di tengah-tengah kita. Artinya khilaf tersebut tidak usah dibahas. Perselisihan yang ada tidak usah dipanjang lebar, dibahas satu persatu, tidak usah dibantah pula. Maka ini adalah yang menjadi kaidah dan akidah yang tertanam di sanubari mereka. Sehingga setiap ada yang mau bergabung menjadi anggota akan diterima oleh mereka. Apakah mereka kaum sufi? Ataukah dia seorang syiah? Ataukah dia berasal dari jama'at tabligh? Ataukah dia berasal dari mu'tazilah, jahmiyah, al-majus, dan yang seterusnya? Akan dijadikan anggota oleh mereka dan diterima. Karena prinsip mereka adalah na'tadzir ba'duna ba'dhan fi makhtalafna. Kita saling memberi uzur. Enggak usah bantah-bantahan, enggak usah tahzir-tahziran. Kita semua memiliki kesalahan, kita semua memiliki kekurangan. Jadi tidak perlu menyebutkan kekurangan-kekurangan yang ada. Ini adalah prinsip dan kaidah yang batil dan sesat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah selama 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah. Beliau sama sekali tidak pernah memberikan uzur kepada kaum musyrikin untuk bisa bersatu di barisan kaum muslimin. Ayo bersatu, enggak ada masalah. Kalian menyembah patung, ya enggak apa-apa. Kami menyembah Allah, enggak apa-apa, sama-sama. Kita saling memberi uzur, yang penting kita bersatu. Nampak, terlihat, banyak. Kalau seperti ini berarti yang dijadikan poin utama, dijadikan target adalah kuantitas, jumlah. Banyak, banyak, dan banyak. Dan kubu-kubu atau partai-partai yang ada, ya seperti itu. Bagaimana mereka memiliki tendensi, tujuan untuk bisa memenangkan apa yang mereka harapkan. Sehingga tidak perlu adanya perpecahan. Akan tetapi hal ini adalah sesuatu yang salah. Karena bersatu, al-ijtima' harus digandengkan alal haq. Bersatu di atas kebenaran. Berpegang teguh dengan hak, berpegang teguh dengan kebenaran yang ada. Tidak boleh kita bersatu akan tetapi yang satunya memiliki akidah sufiyah misalkan, yang satunya memiliki akidah rafidah, yang satu lagi memiliki akidah al-hawthiyah, dan yang seterusnya. Maka ini adalah persatuan yang fana, yang sebentar lagi akan carut marut, yang sebentar lagi mereka sendiri akan berpecah belah. Lihatlah kondisi nyata yang ada di Mesir. Ikhwanul muslimin berlomba-lomba untuk menurunkan pemerintahan sah yang ada. Akhirnya ketika turun, mereka ribut sendiri. Siapa yang bakal menjadi presiden? Siapa yang menjadi pemimpin? Antara Hamasnya dengan Hizbullahnya sibuk sendiri. Mereka saling berperang. Ujung-ujungnya adalah menumpahkan darah-darah muslimin. Padahal tujuan utamanya katanya menegakkan syariat Islam. Tapi bukan alal haq. Ini yang menjadi sebuah kesalahan. Kalau memang mereka jujur di atas kebenaran, maka mereka harus bersatu alal haq wa bil haq. Seperti apa yang disebutkan oleh Syekhun al-Bukhari, hafidhahullah wa ra'ah. Mereka harus bersatu di atas kebenaran. Bersama-sama berjalan di atas dakwah yang pernah dijalankan oleh Nabi SAW. Fallahu jalla fi'ulah yaqul, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam ayat yang mulia, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah Jalla wa ala, wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian bihablillah, dengan tali Allah Subhanahu wa taala, jami'an, secara keseluruhan. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Maka jelas perintah Allah Subhanahu wa taala di ayat ini adalah untuk i'tasimu, berpegang teguhlah dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terkecuali seluruhnya diperintahkan untuk berpegang teguh dengan tali Allah. Tali Allah yang dimaksudkan di sini adalah Al-Qur'anul Karim, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa la tafarraqu, larangan dari Allah Azza wa Jalla untuk kita tidak boleh berpecah belah. Maka perpecahan membuat kubu-kubu, membuat partai-partai, membuat kelompok-kelompok adalah satu hal yang madzmum, sangat-sangat tercela. Apalagi kullu hisbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok membanggakan apa yang ada di sisi mereka. Kemudian kata beliau hafizahullah war'a, faman lazima sunnata wa'tasama biha bihaqqin amina minal wuku'i fil ikhtilafil madzmum. Seorang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa'tasama biha, dan kokoh di atasnya, bihaq, dengan kebenaran. Sering sekali beliau memang memberikan syarat ini, karena memang banyak sekali orang yang mengaku berada di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beramal dengan amalannya Al-Quran, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Akan tetapi amalan-amalan tersebut tidak sesuai dengan al-haq, tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadi permasalahan. Oleh karenanya kata beliau, barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul dan kokoh di atasnya dengan al-haq, dengan kebenaran, amina minal wuku'i fil ikhtilafil madhmum, dia akan aman dari terjatuh ke dalam perselisihan yang dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi qala Allahu fi, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam ayat yang mulia, wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian menjadi seperti mereka, kaum musyrikin. Apa keadaan mereka? Minal ladhina farraqu dinahum wa kanu syia'an, mereka adalah orang-orang yang farraqu dinahum, memecah belah agama mereka, yang satu membanggakan Al-Lata, yang satu membanggakan Al-Uzza, yang satu membanggakan Al-Manah, yang satu lagi membanggakan patung yang lainnya lagi. Tidak bersatu mereka. Masing-masing memiliki firqah, masing-masing memiliki kelompok. Wa kanu syi'a, dan mereka berkelompok-kelompok. Jadi mereka yang memecah belah agama mereka sendiri, dan merekalah yang menjadikan agama mereka tersebut memiliki blok-blok, kubu-kubu tersendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang kita, la takunu minal musyrikin, jangan kalian menjadi seperti orang musyrikin. Wa yaqulu Allahu jalla wa ala, begitu pula Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Perintah dari Allah jalla wa ala, wa la tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraq bikum an sabilihi, kalian akan terpecah belah, kalian akan menyimpang dari jalanku yang lurus tersebut. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun, itulah yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kalian, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka ikhwati fillah yarakumullah, ayat ini adalah ayat yang sangat masyhur, sangat kita kenal, sering kita bahas di majelis-majelis yang ada, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambar sebuah garis yang lurus. Ini adalah jalan Allah Subhanahu wa taala, sirati mustaqima, kata Allah azza wa jalla, jalan yang lurus. Kemudian di kanan kirinya Nabi alaihi salatu wasallam menggambar garis-garis menyimpang ke sebelah kanan dan ke arah kiri. Wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang banyak itu. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz jamak subul. Artinya jangan ikuti jalan-jalan yang banyak. Ikuti sabil, ikuti satu jalan. Kalau satu jalan tersebut adalah jalan al-haq, itulah yang akan mengantarkan seorang kepada al-jannah. As-subul, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap jalan yang ada di situ akan dikuasai oleh syaitan. Yang mana syaitan akan menyeru, "Ayo masuk kemari. Telusuri jalan ini." Dengan syubhat-syubhat syaitaniyah yang ada di sisi mereka. Sehingga seperti yang kita sebutkan, target utama para syayatin tersebut agar mendapatkan kawan yang bisa dijadikan sebagai teman kelak di sisi an-nar ketika mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas Allah Subhanahu wa taala melarang, wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak tersebut. Ikutilah satu jalan yang lurus yang itu berada di atas al-haq. Wa yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarda lakum thalathan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meridai untuk kalian tiga perkara. Wa yakrahu thalathan, dan membenci untuk kalian tiga perkara pula. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tiga perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah ridha untuk kalian adalah an ta'buduhu, agar kalian senantiasa beribadah hanya kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wala tusyriku bihi syai'an, jangan sekali-kali melakukan kesyirikan, menjadikan tandingan pada ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla adalah wa anta tasimu, kalian berpegang teguh bihablillah jami'an. Kalian semua berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Wa yakrahu lakum, dan yang dibenci untuk kalian lakukan adalah qila wa qal, menukil ucapan tanpa bertabayyun, tanpa berkonfirmasi. Si fulan mengatakan ini, si fulan mengatakan itu. Ini adalah satu hal yang dibenci di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal ini tersebut di dalam hadis yang mulia ini, qila wa qal, menukilkan sebuah ucapan tanpa adanya at-tabayyun. Wa katsratus su'al, begitu pula Allah Subhanahu wa taala membenci untuk kalian katsrah as-su'al, banyak bertanya. Telah kita rinci pada pertemuan-pertemuan yang lalu atau pada majelis-majelis yang ada, katsratus su'al, as-su'al yang dimaksudkan di sini adalah as-su'al atau pertanyaan yang tidak mendatangkan manfaat. Pertanyaan yang bahkan menjadikan syubhat tersebar. Seperti model-model pertanyaan yang sama sekali tidak memiliki faedah. Kemana kaum muslimin akan menghadap kiblat ketika Ka'bah diangkat? Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang semodel dengan itu, yang tidak sama sekali akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak bertanya dengan pertanyaan yang tidak bermanfaat, ghairun nafi', adalah satu hal yang madzmum, tercela, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idha'atul mal, dan perkara yang ketiga yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah menghambur-hamburkan harta. At-tabdzir, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Perbuatan tabdzir itu adalah saudara dari para syaitan. Bisa antum lihat di ta'liq hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor hadis 1715, begitu pula hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad pada nomor hadis 8799. Zadal Imam Ahmad fil Musnad, Imam Ahmad di dalam riwayat beliau menambahkan, wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum, dan kalian menasihati siapa yang menjadi penguasa di tengah-tengah kalian, yakni menasihati pemerintah al-muslimin yang mereka berpegang teguh dengan al-Islam. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, tiga perkara yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengandung faedah yang besar, di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menghalangi kita, melarang kita untuk tafarraqu, berpecah belah. Maka kita harus bersatu di atas al-haq, bersatu di atas kebenaran. Karena apabila kita tidak bersatu di atas kebenaran, berarti kita berada pada golongan yang telah memecah belah syariat al-Islam. Dan itu adalah satu hal yang sangat-sangat dicela di dalam al-Islam. Kemudian beliau membawa perkataan al-Imam Ibn Abdul Bar alaihi rahmatullah. Qala al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala fi at-tamhid. Al-Imam Ibn Abdul Bar mengucapkan di dalam karya beliau yang berjudul At-Tamhid inda hadzal hadits, ketika menjelaskan hadis ini, fihi al-haddu ala i'tisami wa at-tamassuki bihablillah fi hal ijtima'i wa ikhtilaf. Di dalam hadis tersebut terdapat al-haddu, terdapat al-hathu, anjuran, ala i'tisam, untuk seorang berpegang teguh, wa at-tamassuk, dan kokoh, bihablillah, dengan tali Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, fi hal ijtima'i wa ikhtilaf, ketika mereka berada pada satu perkumpulan. Jadi ketika kita telah berkumpul, yang dituntut di dalam perkumpulan kita tadi adalah i'tisam wa tamassuk bihablillah, berpegang teguh dengan Al-Qur'an, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hablullah, dan tali Allah Subhanahu wa taala fi hadzal mawdhi', pada tempat ini fihi qaulan, ada dua pendapat. Ahaduhuma kitabullah, yang pertama adalah, yang dimaksud dengan hablullah adalah kitabullah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Wal akhar al-jamaah, dan pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya makna dari hablullah, makna dari tali Allah Subhanahu wa taala adalah al-jamaah, satu kelompok yang berada di atas al-haq. Wala jama'ata illa bi imam, dan tidak ada al-jamaah kecuali dengan seorang imam, seorang pemimpin. Oleh karenanya setiap kelompok pasti akan mengklaim bahwasanya pemimpin kelompok kami adalah si fulan, pendiri kelompok kami adalah si Allan, yang kami jadikan panutan pada kelompok kami adalah si Khallan. Demikian, ini adalah hal yang ma'ruf, yang sangat dikenal. Karena memang seperti apa yang diucapkan oleh Imam Ibn Abdul Bar alaihi rahmatullah, wala jama'ata illa bi imam. Tidak ada jama'ah, tidak ada satu perkumpulan kecuali dengan adanya imam, pemimpin. Maka ketika kita ditanya ahlu sunnati wal jama'ah, siapa pemimpin kalian? Maka kita menjawab bahwasanya pemimpin kami adalah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang mengajarkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnahnya, untuk mentahdzir perkara-perkara bid'ah, untuk menjelek-jelekkan orang-orang yang tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, walaupun secara zahir yang mereka nampakkan adalah mahabbah kepada Allah dan Rasulnya, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, akan tapi mereka hakikatnya orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kalaulah mereka jujur di atas mahabbah mereka kepada Allah dan Rasulnya, niscaya mereka akan meninggalkan kebid'ahan yang ada, kesyirikan yang ada akan ditinggalkan, kalau mereka benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka ucapan Al-Imam Ibn Abdul Bar alaihi rahmatullah menjelaskan kepada kita apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'tasimu bihablillahi jami'an wa'tasimu bihablillahi jami'an, bersatulah kalian semua di atas tali Allah Subhanahu wa taala. Hablullah adalah kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Begitu pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena yang namanya kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam adalah mutalaziman sebagaimana yang telah kita ulang-ulangi pada pertemuan yang lalu. Dan makna yang kedua adalah al-jamaah, itu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau, begitu pula Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, artinya wa'tasimu bil jamaah, berpegang teguhlah kalian dengan al-jamaah, kelompok yang ada. Jamaah apa yang dimaksudkan? Adalah jamaah yang berada di atas al-haq. Karena yang namanya perpecahan di dalam Islam adalah satu hal yang pasti. Jadi ketika mereka atau ada beberapa pihak yang ingin meninggalkan atau menghilangkan perpecahan yang ada, maka bisa kita katakan itu adalah hanya angan-angan saja, satu hal yang mustahil. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan mereka kaum Yahudi terpecah belah, An-Nasara terpecah belah, begitupun Al-Islam akan terpecah belah ahluhnya. Yang memegang Islam, Al-Muslimun, yakni orang-orang yang memegang Islam, beragama, berkeyakinan dengan Al-Islam, akan berpecah belah menjadi 73 golongan sebagaimana yang telah kita ketahui bersama. Seluruhnya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, kulluhum, dengan lafaz am, seluruhnya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada neraka, illa wahida, kecuali satu kelompok yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sama, maka ana alaihi al-yauma wa ashabi, barang siapa yang persis keadaannya seperti aku dan para sahabatku. Artinya mereka yang benar-benar berpegang teguh dengan apa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Di sini ada isyarah latifah, isyarah yang sangat ringan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membawa nama ashabuh radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Artinya semua syariat Islam telah difahami dengan baik oleh sahabat-sahabat beliau. sehingga beliau tidak mencukupkan diri. Maka ana alaihil yauma ana, apa yang aku berada di atasnya? Tidak. Beliau sandingkan bersama beliau apa yang aku berada di atasnya pada hari itu. Yang kalau mereka katakan kemarin seperti zaman batu, wa ashabi, dan sahabat-sahabatku. Sehingga kita harus mengembalikan semua syariat Islam kepada Nabi dan kepada sahabat-sahabat beliau. Apa yang ditafsirkan oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yang kita pegang erat. Itu yang kita pegang teguh. Seperti misalkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala lahul hadis. Apa yang ditafsirkan oleh Ibn Abbas? Kata beliau, lahul hadis, ucapan yang sia-sia tersebut maksudnya adalah al-ghina, musik. Artinya itu adalah satu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsirnya Ibn Abbas yang tidak boleh dibawa ke kanan dan tidak boleh dibawa ke kiri. Yang kesimpulannya adalah musik itu sesuatu yang haram, tidak boleh untuk kita dengarkan. Ini tafsir dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat faham tentang al-Islam. Sehingga kita, kalau kita mau bersatu di atas al-haq, kita mau bersatu di atas kebenaran, maka ikutilah apa yang ada di sisi Nabi dan para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum wa ardahum. Walaupun mungkin banyak perbedaan antara kita dengan mereka, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Kemudian al-Imam Ibn Abdul Bar alaihi rahmatullah mengatakan, thumma qal wa huwa indi ma'nan mutadakhilun mutaqaribun. Dan menurut pendapatku, kata al-Imam Ibn Abdul Bar, makna dari hablullah tersebut, apakah maknanya adalah kitabullah dan sunnah Nabi, ataukah maknanya adalah al-jamaah? Berpegang teguhlah kalian dengan Al-Quran dan Sunnah. Atau makna yang kedua, berpegang teguhlah kalian dengan al-jamaah yang ada, kelompok yang berada di atas al-haq tersebut. Mutadakhilun mutaqaribun, dua makna yang saling berkaitan dan dua makna yang saling mendekati antara satu dengan yang lainnya. Li'anna kitab Allah, karena Al-Quranul Karim, kitab Allah subhanahu wa ta'ala, ya'mur bil ulfah, memerintahkan untuk seorang itu tetap berada pada al-ulfah, persatuan. Kitab Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quranul Karim memerintahkan seorang tetap bersatu dengan jamaah yang ada. Wa yanha 'anit tafarruq, dan kitab Allah melarang dari perpecahan. Intaha kalamuhu rahimahullah, selesai ucapan beliau alaihi rahmatullah. Maka dua makna ini adalah dua makna yang warid dari a'immatus salaf kita. Di antaranya adalah al-Imam Ibn Abdul Bar, wa'tasimu bihablillah, apakah hablullah itu Al-Qur'an was sunnah ataukah hablullah itu adalah al-jamaah. Dua makna ini saling berkaitan dan saling berdekatan maknanya, sehingga dua makna tersebut yang disebutkan oleh al-Imam Ibn Abdul Bar memiliki dua makna yang sahih dan bisa dijadikan sebagai hujjah ketika kita mentafsirkan ayat tersebut. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, sudah sangat jelas di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang melarang kita untuk bertafarruq, untuk berpecah belah. Maka satu hal yang sangat dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang berusaha untuk memecah belah barisan kaum muslimin. Walaupun perpecahan itu pasti ada, akan tetapi di sana ada pihak-pihak yang dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia berusaha untuk memecah belah persatuan yang ada. Sudah bersatu di atas kitabullah, sudah bersatu di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah bersatu di atas fahmus salaf. Mereka semua sudah bersatu di atas ahlus sunnati wal jamaah. Kemudian ada beberapa pihak yang datang untuk memecah belah, menguraikan perpecahan ini. Ini adalah satu hal yang sangat dibenci dalam syariat Islam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di banyak hadis beliau mewanti-wanti untuk mereka sahabat-sahabat Rasul yang berada di sekeliling beliau bersatu, bersatu dan bersatu. Jangan sampai kalian berpecah belah. Dan ketika ada yang berusaha untuk memecah belah kalian, disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhkan orang tersebut. Tidak boleh di halusi sikapnya, tidak boleh kita berlemah lembut dengannya, harus disikapi. Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan untuk orang tersebut dijauhkan dari jamaah muslimin. Artinya tidak dianggap sebagai kelompok mereka karena berusaha untuk memecah belah tadi. Oleh karenanya khawatifillah ya ra'akumullah, ketika ada beberapa pihak yang menginginkan Ahlus Sunnah berpecah adalah hal yang sangat-sangat wajar. Karena Hizbiyun, Ahlul Bid'ah wal Ahwa, Ahlul Dalal adalah kelompok-kelompok yang paling panas hati-hati mereka. Kalau kita tidak mengatakan penglihatan-penglihatan mereka, mata-mata mereka panas ketika melihat Ahlus Sunnah bersatu. Ketika diadakan daurah yang didatangkan padanya masyayikh Ahlus Sunnah, Al-Fudala, Al-Ajilla, membludak yang hadir, yang panas bukanlah Nasara, bukanlah Yahud, mereka panas, mereka gelisah. Akan tetapi yang paling panas, yang paling merasa terganggu kepentingannya adalah Ahlul Bid'ah wal Ahwa. Betapa banyaknya Ahlus Sunnah. Maka yang seperti ini menjadi satu catatan penting untuk mereka. Bagaimana misi mereka diantaranya adalah bagaimana Ahlus Sunnah bisa terpecah belah. Akhirnya disusupilah perkara-perkara yang kita ketahui bersama dari perkara duniawi. Apakah itu uang, ataukah jabatan, ataukah posisi, dan yang semisalnya. Perkara-perkara yang tidak bisa ditolerir di dalam syariat Nabi SAW. Seperti yang kita ketahui dari fasad, kejelekan yang dikeluarkan atau diakibatkan oleh muassasah Yayasan Ihya Utturath. Ini adalah salah satu kelompok mubtadi'ah, Yayasan Bid'iyah, yang di dalamnya diketuai oleh Abdurrahman Abdul Khaliq, yang datang ke setiap negara, ke negara Indonesia datang, memberikan gelontoran dananya yang sekian banyak, M-M-an, bahkan T diberikan kepada pihak-pihak tertentu, yang akhirnya berpecah. Datang ke Sudan, seperti itu yang dilakukan. Datang ke Yaman, seperti itu yang dilakukan. Karena mereka hakikatnya adalah membenci ketika Ahlus Sunnah bersatu. Akhirnya mereka datang, utusan-utusan yang ada, untuk memberikan gelontoran dana sekian banyak dengan syarat-syarat yang ada. Syarat-syarat yang mereka ajukan salah satunya adalah untuk diam dari kesalahan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah memiliki kesalahan pribadi. Apakah itu tendensi-tendensi tertentu ataukah sesuatu yang wajar, manusiawi? Diam, tidak usah dibahas. Begitupula di antara syarat mereka adalah, jadi intinya kalau syarat pertama tadi, tidak ada yang namanya islah. Biarkan masing-masing berselisih dengan urusan pribadinya. Diam, tidak usah dibahas. Tidak usah ada jalsah, tidak usah ada perdamaian. Maka yang seperti ini, suluh dzatul bain, syariat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, dikesampingkan. Tidak boleh adanya suluh antara dua pihak yang berselisih. Yang nantinya kalau sudah dua pihak berselisih ini, masing-masing memegang dendamnya, yang si fulan memegang ambisinya, yang si alan memegang tidak senangnya kepada si fulan. Kalau berlanjut terus ke medan dakwah, akan rusak dakwah ini. Itu harapan mereka. Di antara syarat yang lain, syarat yang kedua adalah syarat yang paling parah untuk Ahlus Sunnah diam dari kesalahan mubtadi'ah. Ini targetnya Abdurrahman Abdul Khaliq. Jama'atul Tabligh, mereka melakukan khuruj, biarkan mereka melakukan khuruj. Khuruj adalah ibadah. Mereka membaca Al-Quran, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, biarkan. Ini yang disisipkan oleh Abdurrahman Abdul Khaliq, muassasah atau jam'iyah Ihya Utturath. Panas ketika melihat Ahlus Sunnah bersatu. Maka mereka adalah orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala, wala tafarraqu, janganlah kalian berpecah belah. Bahkan mereka menjadi pihak pertama yang bertanggung jawab berpecah belahnya Ahlus Sunnah di setiap tempat dengan dana yang ada dari mereka. Oleh karena itu ikhwati fillah ya ra'akumullah, dengan adanya perpecahan semacam ini, maka terbedakanlah yang mana Ahlus Sunnah alal haq dan yang mana Ahlus Sunnah ala ghairil haq. Siapa yang berada di atas sunnah Nabi SAW dengan al-haq, dengan kebenaran yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam, dan siapa yang hanya mengaku-ngaku Ahlus Sunnah sehingga nisbah dia kepada Ahlus Sunnah, kita katakan ala ghairil haq, tidak sesuai dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Nabi alaihi salatu wassalam bukanlah seorang pribadi yang diam dari kesalahan-kesalahan Ahlus Sunnah, diam dari kesalahan sahabat-sahabat beliau, tidak, terlebih dari kesalahan-kesalahan orang-orang yang menyelisih beliau, Ahlul Bid'ah, apakah dari munafikin, musyrikin. Kita lihat berapa banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam mengislahkan dzatul bain. hubungan-hubungan yang renggang antara sahabat-sahabat Rasul terjadi, akan tapi didudukkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, didamaikan antara dua pihak yang berselisih, yang ini tidak mau dilakukan oleh Abdurrahman Abdul Khaliq. Terlebih kepada ahlul bid'ah, tidak usah kita sebutkan berapa satu ataukah dua ataukah tiga tahziran Nabi kepada kaum Khawarij. Sekian banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mentahzir, tidak diam, berbicara beliau alaihi salatu wassalam kepada kesesatan tersebut. Berbicara beliau tentang jahatnya manhaj Khawarij, manhaj takfiri, syarrul qatla tahta adimis sama, sejelek-jelek bangkai yang mati di kolong bumi. Aina laqitumuhum faqtuluhum, dimanapun kalian berada, bertemu dengan mereka, bunuh mereka, perangi mereka. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya prakteknya harus kita sesuaikan dengan keadaan yang ada. Pemerintah muslimin memiliki hukum-hukum tersendiri. Tapi syahidnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diam dari kebid'ahan. Ini yang mau kita bahas. Sementara pihak tersebut, Jam'iyyah Ihya'ut Turats ala ra'sihim Abdurrahman Abdul Khaliq, kita diminta diam untuk kebid'ahan yang terjadi. Wal'iyadzu billah. Dengan persatuan yang ada dan persatuan yang indah dahulunya terpecah karena perbuatan satu dua oknum yang tidak bertanggung jawab. Bahkan lebih parah dari itu, menisbahkan dirinya kepada Ahlus Sunnah. Terlebih apa yang terjadi fitnah di akhir ini, fitnatus sa'afiqah. Ada lagi yang tidak senang dengan bersatunya Ahlus Sunnah, al-ghuraba, orang-orang yang sedikit ini disaring lagi, tambah sedikit, dijadikan pihak-pihak tertentu sebagai orang-orang yang tidak berilmu, dituduh pihak-pihak tertentu sebagai orang-orang yang tidak berhak menjalankan dakwah, tidak berhak mengajar, tidak berhak menyampaikan ilmu yang dia miliki, karena mereka adalah juhal, orang-orang yang bodoh. Timbul lagi fitnah setelah fitnah sururiyah. Ada fitnah yang bernama fitnah as-sa'afiqah. Lagi-lagi datang dari orang yang tidak senang, orang yang panas ketika melihat Ahlus Sunnah bersatu. Yang berkaitan dengan ini, pembahasannya sudah banyak sekali dibahas oleh para ulama. Asy-Syaikh Al-Allamah Imamul Jarhi wa Ta'dil telah memberikan hukumnya, telah memberikan nasihatnya, telah memberikan keputusannya tentang fitnah yang terjadi ini. Asy-Syaikh Rabi hafizahullah wa ra'a sangat sayang kepada salafiyin. Bahkan salah satu soal, salah satu pertanyaan yang pernah disampaikan kepada beliau beberapa hari yang lalu, dekat sekali, adalah wahai Syekh, dari Syekh Yahya An-Nahri atau Syekh Yahya An-Nahari, salah satu talabatul ilm di Jizan, menyampaikan kepada beliau dan menanyakan, ya Syekh, bagaimana pendapatmu tentang fitnah yang terjadi di akhir-akhir ini? Karena ada sebahagian pihak yang bertawakuf, diam, tidak mau bersikap, tidak mau ikut ke kanan, tidak mau ikut ke kiri. Apa jawaban beliau? Khata, sebuah kesalahan. Karena kezaliman telah nampak. Si fulan menzalimi si Allan. Kalau kita boleh sebut namanya, Muhammad ibn Hadi menzalimi Arafat wa man ma'ah. Dizalimi dengan kezaliman yang nyata. Sudah jelas. Maka siapa yang membela kezaliman, kata beliau, adalah sesuatu yang salah. Yang namanya kezaliman harus diingkari. Kezaliman tersebut harus ditolong. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, unsur akhaka zaliman aw madzluman. Tolonglah saudaramu yang dizalimi dan yang menzalimi. Bagaimana kita menolong orang yang menzalimi agar dia berhenti dari kezalimannya? Tuduhan-tuduhan jelek seperti ini, tuduhan-tuduhan dusta seperti ini adalah kezaliman. Tuduhan sa'afiqah dan yang semisalnya. Bahkan seorang ami, orang yang tidak memiliki ilmu dari Al-Quranul Karim ataukah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita katakan sebagai su'fuq, orang yang jahil, masuk kepada celaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sibabul muslim fusuqun. Muslim di sini umum. Mencela seorang muslim adalah perbuatan fasik, apalagi yang dicela adalah ulama. Kalau kita boleh mengatakan mereka ulama, paling tidaknya mereka adalah talabatul ilm, orang yang terdidik di atas karya-karya para ulama, murid-murid para a'immah, al-imam Muqbil alaihi rahmatullah, dan yang selainnya. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, apa yang disampaikan kepada beliau hafizahullah wa ra'ah Asy-Syaikh Rabi', menunjukkan kepada kita perkara ini sudah sangat wadih, sudah sangat jelas. Maka ditanyakan kembali atau disampaikan kembali kepada beliau, wahai Syekh, kami mencintai engkau lebih dari kecintaan kami kepada ayah-ayah kami. Maka Syekh Rabi' hafizahullahu wa ra'ah membalas, demi Allah, ana uhibbu as-salafiyyin min abna'i, aku lebih mencintai salafiyyin, aku memiliki kecintaan kepada salafiyyin lebih daripada anak-anakku sendiri. Ini seorang imam al-jarhi wa ta'dil, seorang murabbi, seorang yang mendidik umat ini dengan tarbiyah salafiyah, yang tidak senang apabila ada furqah, ada perpecahan di tengah-tengah ahlu sunnah wal jamaah. Sementara pihak lain, ada orang-orang yang senang apabila ahlu sunnah terpecah belah. Bahkan sampai sekarang, mereka gembar-gemborkan perpecahan yang ada. Bahkan masih membela Muhammad ibn Hadi dengan pembelaan-pembelaan yang tidak ilmiah. Seperti ada yang mereka nukilkan tazkiyah, rekomendasi dari Syekh Al-Allamah Ahmad An-Najmi kepada Muhammad ibn Hadi. Tayyib, beliau memberikan rekomendasi ini berdasarkan apa yang beliau lihat pada masa beliau. Dan Syekh Ahmad sekarang sudah wafat. Apakah kalau beliau sekarang masih hidup akan memberikan rekomendasinya kepada Ibn Hadi? Itu pertanyaannya sekarang. Kalau kita mau beristidlal, berhujjah dengan rekomendasi dari seorang alim, ketahuilah bahwasanya Muhammad al-Imam Maftun direkomendasi, ditazkiyah oleh Syekh Muqbil. Ketahuilah bahwasanya Ali Hasan Al-Halabi Fattan wa Kadzdzab direkomendasi oleh Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah. Lebih dari itu, zid ala hadza Jama'atut Tabligh mendapatkan rekomendasi dari Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, yang setelah itu beliau mendapatkan taufik dari Allah karena Mubtadi'ah Jama'at Tabligh menyampaikan sesuatu yang umum. Syekh, kami adalah kelompok yang menyayangi para janda, memberikan nafkah kepada mereka, sering kami keluar untuk membagikan sedekah dan yang seterusnya. Syekh Abdul Aziz Ibn Baz menghukumi dan memberi fatwa sesuai dengan pertanyaan yang ada. Sehingga ketika itu keluarlah rekomendasi dari beliau, yang akhirnya beliau alhamdulillah rujuk dan kembali dari pernyataan tadi. Maka kalau kita mau beristidlal dengan rekomendasi-rekomendasi yang ada adalah satu hal yang tidak dibenarkan. Silahkan lihat mereka para imam ahlul bid'ah, corong-corong ahlul bid'ah menjadikan rekomendasi tersebut sebagai senjata mereka. Sehingga saat ini Ali Hasan Al-Halabi membanggakan tazkiyah rekomendasi dari Syekh Al-Albani kepada dia. Begitu pula orang-orang yang lainnya, Yahya Al-Hajuri sudah lebih parah lagi dari itu, pengganti kursi Syekh Muqbil alaihi rahmatullah. Maka rekomendasi ini menjadikan mereka corong fitnah dan corong kebid'ahan yang dikatakan oleh para immatus salaf kita. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, ijtima' berkumpulnya kita di atas al-haq adalah sesuatu yang sangat dianjurkan oleh syariat ini. Akan tetapi sadarilah bahwasanya panah-panah barisan ahlul bid'ah sangat melihat perpecahan dan sangat menginginkan perpecahan yang ada di tengah-tengah ahlu sunnah. Sehingga kita sebagai ahlu sunnah yang berada di atas al-haq harus pintar-pintar untuk menjaga persatuan tersebut. Dan banyak-banyaklah memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah azza wa jal menjadikan persatuan kita di atas al-haq dan menjadikan persatuan kita tidak terpecah belah sebagaimana Allah azza wa jal mencela hal tersebut dari ayat yang telah kita sebutkan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.